sahabatku. Ku ingin engkau tahu akan sakitnya hatiku karena kelakuanmu. Yang telah kita sepakati, ternyata kau hianati. Kau bermanis di depanku untuk membuatku tertipu. Dan semua ternyata dosa belaka. Kau membuat sebuah luka, luka yang takkan pernah hilang. Wahai sahabatku, kau tahu akan sakitnya hatiku karena kelakuanmu yang telah